lines will be to work in. Mencintai kamu sama aja menggantung leherku, bikin sakit hati terus langsung kamu tinggalin. Semua yang kau inginkan selalu ku.